Mitra bisnis dalam serial tulisan di koran internet, Kwik Kian Gi juga mengungkap beberapa poin penting yang bisa diimplementasikan oleh presiden terpilih pada tahun 2009 nanti. Untuk membahas seperti apa poin-poin itu, segera kita akan berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, salah satu poin yang Bapak tulis menyebutkan agar presiden terpilih pada pemilu 2009 menjalankan politik bebas pasif. Penjelasannya itu seperti apa, Pak Kwik? Bebas, independen, punya pikiran sendiri, tetapi pasif saja, tidak ikut-ikutan lah. Intinya, ya untuk 5 tahun mendatang, jangan membuang-buang pikiran untuk ngurus dunia. Mengapa kita harus mengambil kebijakan itu, Pak Kwik? Kalau di dalam negeri tidak ada kekuatan, itu diplomasinya omong kosong gitu. Sudahlah, lebih baik jangan outward looking dulu, nah lebih baik kerja keras di dalam. Pokoknya negara yang kuat, yang kaya itu dengan sendirinya disegani. Nah kita ini belum selesai. Sebaliknya juga pemerintahnya nampaknya tidak menyadari bahwa kalau seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, lalu seluruhnya globalisasi seperti yang mereka persepsikannya, ya lama-lama habis itu. Seperti apa contoh konkretnya Pak Kwik? Seperti minyak misalnya. Apa benar bangsa Indonesia nggak bisa menggarap minyaknya sendiri? Apa benar? Insinyur geologi begitu banyaknya, proyeknya sendiri kuatnya bukan main, jaminannya minyaknya itu sendiri, kok 90% dieksploitasi oleh kontraktor asing, gimana itu? Jadi sebetulnya pemerintah itu ada untuk apa gitu? Nah kalau yang kita tanyakan, pemerintah ada untuk menjaga ketertiban, polisi, tentara itu jelas. Tetapi ikut campurnya pemerintah di dalam ekonomi itu apa sebetulnya? Kecuali punya bank sentral, kecuali instrumen ekonomi makro, instrumen moneter, apa gitu? Nah, apa yang harus dipegang oleh BUMN, apa yang boleh diprivatisasi, itu kan tidak ada patokan sama sekali. Jadi sejak awal sudah diketahui bahwa kalau tim ekonominya seperti ini, maka tim ekonomi ini tidak punya pikiran-pikiran sendiri. Segala sesuatu lalu mengikuti apa yang dikatakan oleh lembaga-lembaga internasional, yaitu IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Dan itu pun sudah diketahui, cara berpikir mereka sangat sederhana, yaitu supaya pemerintah tidak mengatur apa-apa. Segala sesuatu harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.